السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على المؤمنين بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم آمين. لما تمام adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan guru kita semuanya. Guru saya terutama Sayyidil Habib Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar bin Hussein Al-Sidaf Mata'an Allah Fituli Hayatihi Ma'af Sihatil Dhamma Wal'af Yadil Kamilah Walidah Hadrat Nabi Al-Fatiha. Sebenarnya saya berdiri di tempat ini di hadapan guru-guru saya Sayyidil Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kam, guru saya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Zain bin Hasan Taharun, dan juga sejumlah guru-guru saya yang ada di sini, para kiai, para alim ulama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kirtimasan bita'arud lirahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa nasahatihi. InsyaAllah kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, dikumpulkan insyaAllah bersama dengan Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Sigaf, dikumpulkan bersama dengan anak beliau Al-Habib Hussein, guru saya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Hussein, Al-Habib Ahmad bin Hussein, dan keturunan beliau, khalifah beliau sekarang saat ini, yang semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar bin Hussein dan saudara-saudaranya. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak tadi apa yang disampaikan oleh Sayyidul Habib Tahir bin Abdullah Al-Kab tentang bagaimana kita berpegang kepada ujung salaf, farigatin salaf, pesan daripada mereka orang-orang tua kita agar kita jangan melenceng sedikit pun daripada garisnya mereka para salaf. Man la salak fi tariqah loh tahayyam wada. Orang yang tidak mengikuti garis para salafnya maka dia akan hilang, dia akan bingung, dia tidak akan menentu arahnya jalan kemana. Sehingga yang diidolakan oleh mereka-mereka seperti ini adalah orang-orang di luar paham ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang tidak punya daripada sanad muttasil, pengambilan tarikatul ilmu dengan sanad muttasil. Kita tahu dapat dari Al-Habib Hussein, dari Al-Habib Ahmad, dari Al-Habib Hussein, dari Al-Habib Abu Bakar bin Hussein, dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, dari Al-Habib Ali bin Muhammad, dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqwas, terus bersambung sanadnya. Muttasil min kabirin an kabir ila sayyidil awal wal awakhir Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sanadnya gamblang. Karenanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya furu'an nabi siru kata Hayat Ali, oleh para cucu Nabi ikuti jalanlah engkau di jalannya orang-orang tua kita, ikuti jalannya mereka, pakaian mereka ikuti. Kita disuruh memakai pakaian mereka para salaf. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumayyah beliau mengatakan di dalam kalamnya, man taghayyar dayyuh taghayyarat akhlaquh wa man taghayyarat akhlaquh yukhsha an taghayyar. Orang yang sudah berubah pakaiannya, dia akan berubah akhlaknya. Orang yang berubah akhlaknya, dia akan dikhawatirkan dia akan berubah agamanya, dia akan berubah akidahnya, etikatnya berubah. Allahu a'lam siapa yang dia ikut. Pasandeda, bin Pasandeda. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta jangan keluar. Jangan akbar walidain. Jangan durhaka sama orang tua kita. Orang yang sudah berubah akidahnya, dia sudah melenceng daripada akidahnya. Al-Habib Ali mengatakan wa iyyakum min suhbati bidi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata akidahi. Rusaknya orang itu karena dia duduk dengan orang yang tidak terhormat. Al-Habib Ali mengatakan bukan duduk dengan orang pasar, bukan duduk dengan orang pakai pantalon, bukan duduk dengan orang sana, bukan duduk dengan orang sini, duduk dengan orang yang berubah akidahnya, tidak di akidahnya para salah, bukan di akidahnya Habib Abu Bakar bin Husayn As-Segaf. Saya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar apa yang dikatakan oleh mereka para salaf, tidak ada yang bisa merubah hati seseorang kecuali bi ainil qutub. Apabila ainul qutub yang sudah memandang, maka insyaallah dia akan berubah. Hadahullah, Allah akan berikan dia hidayah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqqas, di zamannya ada salah satu orang bidal habaib yang berubah akhlaknya, berubah akidahnya, mengikuti akidahnya Syiah. Akidahnya membenci mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendiskreditkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sampai orang tersebut berani yang mengatakan kalau sampai saya melihat orang yang ada di makam Rasulullah berziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar, saya akan potong akidahnya. Ini orang kejam. Dikala melihat Ali bin Muhammad. Namun tatkala subhanallah banyak mereka para ulama, mereka para ulama yang datang ke tempat orang tersebut untuk berubah dan mendoakan agar supaya mengajak kembali ke jalan salafnya, tidak berubah. Bahkan tidak jarang dan tidak sedikit dari mereka para syabab yang zabu ma'rifah, zabu ilim, zabu adab, tatkala datang kepada orang tersebut berubah akidahnya. Mayubri uljaba agurbu salimatin minha walakinna salimata. Tidak ada orang yang duduk dengan orang berkudis lalu orang yang berkudis menjadi sehat gara-gara duduk dengan orang yang sehat. Tapi yang banyak adalah orang sakit kalau duduk dengan orang yang berpenyakit, dia akan tertular. Saya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun apa? Maka hadis banyak para habaib saat itu, para ulama, awliya, salihin, alifin datang kepada Habib Abu Bakar Aqtar. Beliau mengatakan, ya hadis, tidak ada yang bisa merubah pulang kecuali engkau. Rubah, tuntun dia ke jalannya salaf, ke jalan yang hak, ke jalan Al-Quran, ke jalan salaf, ke jalan Ahlul Karim, ke jalan Sahibul Hijrah. Maka datanglah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqtas ke tempat orang ini, ketuk dia pintunya. Dia kemudian siapa di dalam di luar pintu? Dia katakan, anak Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Aqtas. Dia buka pintunya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ilallah. Dia lepas dia pakaian dia punya. In khala'at tiap dari tiap ahlina wa aslahina. Maka hal ini disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar Aqtas kepada muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Di situ Al-Habib Ali kemudian mengajarkan kepada Al-Habashi Khadijah putrinya, berdoalah engkau setiap engkau setelah selesai sholat salat dengan satu doa, Allahumma inni abraku ilaika min kulli ajidatin la ya'tadiluha aslafun salihun. Bahaya ini, kita bawa nanti kita mati. Al-Habib Tahir menjelaskan tadi apa? Kita bawa nanti kita bertemu dengan Hawbil Kautsar, bertemu dengan wajah Sidil Wujud Muhammad SAW. Apa yang kita berikan ikhwan kalau kita memenuhi mereka para sahabat, memenuhi ahli baitnya, memenuhi orang yang dicintai oleh beliau, صالح من الصالحين. فكان اليوم بزيارة كما كان رسول الله يبدو يتسليم يتوسل قبل النبي محمد lalu dia mundur selangkah, dia berziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar. Dan dia katakan, "Hada sahibu Rasulillah fil ghar, idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi, la tahzan, inna Allah ma'ana." Dia katakan ini radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa jama'ana wa iyyah bi a'la al-firdaus ahli. Lalu dia mundur selangkah, berziarah ke makam Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan dia bertaslim. Jadi dia ucapkan hal yang sama. Tiba saat di samping orang ini terdapat orang yang mengerti dua sahabat tadi. Dia kandeng tangannya, "Saya mendengar engkau memuji dua sahabat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kalau bisa saya akan jamu kamu di rumah aku nanti. Setelah itu nanti kamu boleh pulang." Baik. Masjid terjalan. Ditunggu sama orang tersebut. Dibuka pintu Masjid Nabawi, lalu digandeng tangannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Dikunci rumahnya, lalu dia katakan kepada orang yang bertarobih kepada sahabat Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah ini. Dia katakan, "Saya adalah orang yang membenci sahabat Nabi Muhammad. Saya tidak suka dengan mereka-mereka." Maka kata si Arab ini, "Takilah, engkau di Madinah Rasulullah, engkau di tanahnya Rasulullah, tak ajak di Rasulullah. Malah ini Arabi sebenarnya katakan kamu tidak akan bisa keluar dari rumahku ini sebelum kamu saya bunuh atau saya potong lidah. Pilih salah satu dari dua ini." Dikatakan kalau saya mati maka nyawa saya melayang. Saya akan katakan potong lidah saya ribo, dipotong lidah. Setelah dipotong lidahnya, diceritakan di dalam kalam Habib Ali bin Muhammad keluar orang ini menuju ke tempat makam Rasulullah dengan membawa potongan lidahnya di tangannya, bersimbah dengan darah. Dia katakan, "Ya Rasulullah, syafaatku, syafaatku ya Rasulullah, sangat aku harapkan lidahku dipotong oleh orang yang membenci dua sahabatku ya Rasulullah." Maka orang tersebut tertidur di makam Rasulullah dalam keadaan dia lemah dan bersimbah dengan darah di saat itu, di waktu itu. Dan kemudian dia memaham nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampaklah cahayanya Rasulullah memasukkan di surah Janinah. Kemudian berbentuk ada satu sosok yang sangat indah, yang sangat menawan, yang sangat bagus, yang sangat rupawan. Maka dikatakan, "Man anta wal ana nabiyyu ana Rasulullah, ana Rasul, ana Habibullah, saya adalah Rasulullah, saya adalah Nabiullah. Apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, syafaatku ya Rasulullah, sekarang aku butuhkan, lidahku dipotong ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Bawa sini, nawilni, di sana, bawa sini lidahmu." Maka Rasulullah SAW mengambil lidah orang ini, dalam keadaan yang berubah orang ini bertemu dengan Rasul. Lalu kemudian disambungkan ke lidahnya, di mulutnya, subhanallah, dengan izin daripada Allah Ta'ala, tersambung kembali. "Hati-hati dengan orang itu, jauhi orang itu," kata Rasulullah. Maka dalam 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian, Arabi ini datang kembali ke masjid. Lalu dia sholat 2 rakaat di Raudhatus Syarifah, lalu dia bersujud kepada Rasulullah, kemudian dia bertaslim kepada sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arba. Bertaslim kepada Sina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Lalu kemudian ada orang di sampingnya, dia katakan, "Nanti setelah kamu setelah saat ziarah, saya akan jamu kamu." Dia lihat orang ini sama dengan orang yang pertama. Dia katakan, "Untuk apa kamu jamu aku? Kami ini beda. Saya akan jamu kamu dan saya akan muliakan kamu." Dia tuntut ini orang yang saleh dari ini, Arab ini. Dia tuntut jalan yang sama. Dia kemudian menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri, pada dinding rumah yang sama, pada tembok rumah yang sama, pada bangunan yang sama, sampai dia masuk ke dalam rumah yang sama. Dia buka pintu di pintu yang sama, di pilar yang sama, di tek pintu yang sama. Sampai dia dibuka pintu rumahnya, dimasuk ke dalam rumahnya, dia lihat ada kanek yang berisi kerah, monyet. Dia tanya kepada orang yang membawanya, kamu siapa? Saya adalah pengagummu. Saya adalah seorang yang cinta kepada Rasulullah dan dua sahabatnya dan para sahabat Nabi yang lain, tanpa terkecuali. Lalu kenapa kau menyimpan monyet di dalam rumahmu? Sedangkan ini adalah ayahku yang pernah memotong lidahmu. Sedangkan aku adalah putra daripada bapakku. Setelah aku tahu bahwa bapakku pernah memotong lidahmu, aku pun kemudian insaf. Aku sadar. Hadan Allah. Allah berikan kepada aku hidayah. Tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Agar Allah menjaga aku dan keluarga aku dari akidah di bapakku. Dan aku selamat dan setelah. Setelah ini kemudian aku temukan kamu. Ini setelah buatnya baru. Dan aku ingat bahwa kau adalah teman bapakku yang pernah dipotong lidahnya oleh dia. Banyak ikhwan yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jalan mereka para salaf kita adalah jalan damai. Jalan ketentraman. Dalam kedamaian tidak ada yang namanya kutuk-kutuan dia. Kenapa kali kitab Ihya Ulumuddin dibaca seperti ini? Dan berapa keuntungan masyarakat Bani dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala afat wal amrak wal asbab, bukan dari mana-mana, bukan dari pemerintah Bani, tapi dari Majlis Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Siddiq. Taksis daripada Al-Habib Imam Abu Bakar bin Muhammad. Ini ikhwan, jaga. Jangan kita keluar dari tempat ini belum pas kita punya jalan. Jaga. Jangan cuma kita yang jaga. Jaga anak kita. Dia yang akan menghirat nanti. Kita punya baju. Jangan anda sangka anda selamat di tempat ini, tapi istri dan anak-anak anda kemudian dirongrong oleh orang-orang di sana. Anda katakan buat saya masuk surga. Entah bagaimana keluarga saya. Tidak. Engkau akan mendapati istri dan anak-anakmu kelak di hari kiamat. Di hadapan Allah Ta'ala mereka akan berkata, ya Rab, insif lana hada fa'innahu ma'allamana wala rabbana. Berkah ya Allah, ini orang tidak pernah ngajari aku, tidak pernah mendidik aku. Masukkan dia ke dalam neraka jahanam bersama dengan aku. Jaga, ini mas'uliyah kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan kepada kita hidayah Islam, hidayah daripada yang diberikan kepada Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala kepada mereka para salaf kita. Jaga batin kita, dijaga zahir kita, dijaga keluarga kita, dijaga anak-anak kita dari segala mara bahaya, dari narkotik, dari narkoba, dari minuman khamr, dari berjudi, dari akidah ghair akidah aslah sana, dari akidah ghair akidah ahlus sunnah wal jamaah, bukan akidahnya daripada akidahnya mereka para salafus saleh. Ya Allah, jauhkan kami semua daripada itu semuanya. Selamatkan kami di dini wa dunia wal akhirat. Panjangan usia guru-guru kami Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar bin Hussein dan putra-putra beliau ya Rabbana ya Allah, dan keluarga beliau ya Rabbana ya Allah. Maaf sehati darah wal arafiyat al-kamilah, dan guru-guru kami Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Qab dan saudara-saudaranya, Al-Habib Tahir bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Zain bin Hasan Baruk dan saudara-saudaranya. Panjangan umur mereka semuanya ya Rabbana ya Allah. Dengan mereka lah yang menuntun kita ke jalan salafmu, ke jalan para salaf kami ya Rabbana ya Allah, ke jalannya Rasulullah, ke jalan Ahli Bait Rasulullah, ke jalan mereka para sahabat terima.